Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Setelah selesai kita dari bab asbid, sekarang kita masuk bab baru, bab al-muraqabah. Bab merasa selalu diawasi dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Bab ini penting sekali dan ketinggian rasa al-muraqabah pada seseorang tergantung dari keimannya. Tambah tinggi keimanan seseorang, maka perasaan al-muraqabah ini tambah tinggi. Tambah lemah keimanan seseorang, maka al-muraqabahnya pun akan tambah lemah. Lah, ditulisnya bab ini, dan kita mempelajari bab ini, semoga menjadikan kita bisa menambah rasa al-muraqabah ada di hati kita. Ayat-ayat telah berbicara tentang hal ini, begitu pula hadis-hadis. Beberapa ayat dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahutaala dalam kitab ini, dan juga ada sekian hadis. Naam. Mari kita mulai. Qala Imam Abu Zakaria Yahya bin Sarh An-Nawawi rahimahullah ta'ala di kitab Riyadus Salihin bab al-muraqabah berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Riyadus Salihin bab al-muraqabah. Dalam bab al-muraqabah beliau menurunkan ayat, ada sekian ayat. Qala ta'ala alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin wa huwa ma'akum aynama kuntum innallaha la yakhfa 'alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama inna rabbaka la bil mirsad ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Nah, inilah ayat-ayat yang akan dibahas dengan hadirin syahid dalam bab al-muraqabah. Pada kesempatan malam ini, insyaallah kita berusaha membaca dan membahas ayat yang pertama, yaitu ayat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 218 sampai 219. Yaitu firman Allah Ta'ala, alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dia Allah yang melihatmu ketika kamu berdiri menegakkan salat, wa taqallubaka fis sajidin, dan perubahan-perubahanmu ketika kamu sujud. 6. Syekh rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, menerangkan tentang ayat ini. Sebelumnya beliau menerangkan tentang pengantar untuk masuk bab al-muraqabah. Beliau mengatakan, lama zakar al-mu'alif rahimahullah ta'ala bab as-sidq, ketika Imam Nawawi menerangkan, setelah menerangkan bab as-sidq, beliau ketika itu menerangkan ayat-ayat dan hadis yang ada di sana. aqaba hadzal bibabi al muraqabah. Lalu beliau melanjutkan setelah bab as-siddiq, beliau melanjutkan bab al muraqabah. Wal muraqabah laha wajhan. Yang namanya muraqabah itu ada dua sisi yang bisa kita lihat, yaitu wajhul awal an turaqibullaha azza wajal. An turaqibullaha artinya kamu punya perasaan bahwa Allah mengawasi kamu azza wajal. Kalau di dalam kamus dikatakan raqaballaha fi amalihi artinya khafahu wa khasyahu, artinya rasa takut yang timbul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga anturaqiballaha azza wajal, adanya rasa takut kepada Allah karena kamu selalu diawasi terus-menerus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makna al-muraqabah yang pertama adalah artinya kita, diri kita merasa bahwa kita selalu diawasi oleh Allah sehingga kita takut. Adapun yang kedua, anallaha ta'ala raqibun 'alaika kama qala wa kana Allah 'ala kulli syai'in raqib. Yang kedua, Allah selalu mengawasi atas kalian. Hal ini seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab, wa kana Allah 'ala kulli syai'in raqiba. Dan sesungguhnya Allah mengawasi segala sesuatu. Di dalam ayat ini, raqib adalah perbuatan Allah. Allah mengawasi kita. Allah memberitakan kepada kita bahwa Allah selalu mengawasi diri kita. Sementara wajah yang pertama, perasaan kita. Perasaan kita bahwa Allah selalu mengawasi kita sehingga kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amal muraqabatika lillahi an ta'lam anna Allah ta'ala ya'lamu kullama taqumu bihi min al-aqwalin wal-af'al wa-i'tiqadat. Adapun bentuk muraqabah yang ada pada perasaanmu kepada Allah, hendaknya kamu mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui kamu. Apa saja yang kamu lakukan, Allah tahu. Baik dari ucapan yang kamu ucapkan, ataupun perbuatan yang kamu lakukan, atau i'tiqad yang kamu yakini. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu ucapkan, ucapan baik atau ucapan buruk, Allah tahu. Hendaknya kita sadari, kita mengerti bahwa setiap ucapan kita Allah tahu, Allah mendengar. Setiap perbuatan kita harus sadar bahwa Allah mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Entah itu kebaikan ataupun kejelekan. Begitu pula dengan i'tiqad yang kita yakini dari hati kita, yang ada bersarang dalam hati kita, apa yang kita yakini, maka Allah pun tahu. Hal ini seperti yang ada di dalam ayat yang sedang kita bahas, yaitu tawakkal 'alal 'azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin. Hendaknya kami bertawakal kepada Al-Aziz Ar-Rahim, Zat yang Maha Perkasa, Zat yang Maha Pengasih, yang Dia yaraka, mengetahui kamu. Hina taqum, ketika kamu berdiri untuk menjalankan salat. Dan dia pun tahu. Taqallubaka bisajidin, ketika kamu bersujud, kemudian bangkit dari sujud, bersujud lagi. Allah tahu. Maka hendaknya kita bertawakal kepada Allah yang mempunyai sifat Al-Aziz Al-Rahim. Naam. Dalam ayat ini Allah terangkan, Yaraka hinatakum. Allah melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat. Afi laylatin hinatakumul insan fi makani khalin. Layattali alaihi ahad. Itu kata syekh. Hinatakum artinya ketika malam hari kamu menjalankan sholat. Ketika tidak ada manusia, kamu sendirian, tidak seorang pun yang mengetahui kamu, tapi Allah tahu. Fallahu subhanahu yarahu. Akan tetapi Allah tahu tentang sholat kamu itu, tentang perbuatan kamu itu ketika kamu sholat, walaupun enggak ada orang lain. Hatta la kana fi a'dham dhulmah wa ahlaka dhulmah. Fa inna Allaha yarahu. Walaupun kondisinya sangat gelap sekali, gelap gulita, tetapi Allah tetap bisa melihat apa yang kamu lakukan ketika itu. Adapun ucapan taqallubaka fis sajidin ay wa anta taqallub fil ladina yasjuduna lillahi fi hadhihi as-sa'ah, yakni taqallubaka fihim ay ma'hum, ketika kamu bersama orang-orang sujud lalu kamu bergerak, maka Allah mengetahui. Fa inna Allaha subhanahu yaral insana hina qiyamihi wa hina sujudihi. Maka Allah mengetahui, melihat apa yang kalian lakukan dari sujudnya ataupun berdirinya dalam sholatnya. Allah Maha tahu. Ini ayat yang menerangkan kepada kita bahwa ketika kita berbuat kebajikan, Allah tahu. Tidak perlu kita bingung, tidak perlu kita ragu. Apakah yang kita lakukan ini akan dihisab oleh Allah atau mendapat pahala atau tidak? Luputkah? Maka tidak, jawabnya tidak mungkin luput dari pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzakara al-qiyam wa sujud, di dalam ayat diterangkan tentang al-qiyam, yakni hina taqum. Terus, taqallubaka fi sajidin. Ayat berbicara tentang qiyamnya kamu dalam sholat, sujudnya kamu dalam sholat itu. Kenapa disebut al-qiyam dan as-sujud? Saya mengatakan, li'anna al-qiyam fi sholat asraf minas sujud, bidzikrihi wa sujud afdal minal qiyam bihayatihi. Amalan qiyam dan amal sujud, ada afdhaliyah. Di dalam salat, al-qiyam itu asraf minas sujud. Berdirinya kamu dalam salat lebih mulia dari sujud. Kenapa? Kalau sisi pandangnya dari zikirnya. Bidzikrihi, berdiri di dalam sholat itu lebih mulia dibanding sujudmu dalam sholat kalau sisi tinjaunya dari zikir yang kamu lakukan dalam qiyamnya itu. Adapun sujud afdal minal qiyam bihayatihi. Adapun sujud dinyatakan lebih afdal dari qiyammu di dalam sholat kalau sisi pandangnya dari hai'ahnya, dari tata cara apa kondisi keadaannya. Maka saya menerangkan lagi, amma kaunul qiyam afdhal min sujud. Kenapa al-qiyam afdhal min sujud? Tadi telah dirangkan. Dikatakan qiyam lebih afdhal dari sujud karena zikirnya. Kenapa kok dengan demikian? Fali'ana dzikrul masyru' fil qiyam wa al-qira'ah al-Qur'an. Zikir dalam sholat ketika kamu berdiri, tidak ada yang lain yang dibaca kecuali Al-Quran. Berbeda dengan zikir-zikir yang lain. Ketika kalian berdiri di dalam sholat, yang dibaca hanyalah apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka, Al-Quran afdhalul kalam. Sementara Al-Quran adalah afdhal al-kalam. Maka kalau sisi tinjaunya adalah zikirnya, maka al-qiyam paling afdhal amalan di dalam sholat. Melebihi afdhalnya sujud. Kalau sisi pandangnya adalah dari zikirnya. Karena yang dibaca adalah Al-Quran. Sementara Al-Quran adalah afdhal kalam. Amma sujud fahuwa asrah minal qiyam bi hayatihi. Tadi dikatakan sujud lebih mulia daripada berdiri di dalam sholat kalau dilihat sisi apa tata caranya, ditinjau dari aspek keadaannya, kondisi. Keadaan kita ketika kita duduk, ketika kita sujud, maka itu lebih mulia dibanding keadaan kita berdiri di dalam sholat. Li'an al-insan al-sajid akrab ma yakun min rabbihi azza wa jal. Karena ketika kita sujud, kondisi, keadaan kita ketika sujud, itu kondisi atau keadaan kita yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sujud dalam sholat, maka kondisi itu kondisi yang paling dekat-dekatnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dari sisi kondisinya, keadaannya, maka keadaan sujud, kondisi atau keadaan yang paling mulia di dalam sholat kita. Jadi sisi tunjuannya, dari sisi apanya? Kalau sisi zikirnya, maka al-qiyam paling afdol. Karena al-qiyam isinya apa-apa yang ada dalam Al-Quran saja. Sementara kalau dari sisi keadaannya, tata caranya, kondisinya, maka sujud lebih afdol dibanding al-qiyam, karena sujud kondisi yang paling dekat seseorang dengan Rabb-nya Azza wa Jal. Walihada umirna an nukfir minat doa di sujud. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk memperbanyak doa di dalam sujud kita. Karena kondisi itu ketika itu kita sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kadzalika min muraqabatika lillahi an ta'lam anallaha yasma'uka bi ayyi qawlin qulta. Kembali pembicaraan kita kepada muraqabah. Maka muraqabah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu dengan ta'lam. Engkau mengetahui anallaha yasma'uka bi ayyi qawlin kulta. Hendaknya engkau tahu bahwa Allah mendengar apapun yang kau ucapkan. Apapun yang kau ucapkan, maka Allah mendengar. Ini perlu kita ketahui. Ini perlu kita sadari. Kita harus sadar kapanpun kita berucap, Allah itu mendengar ucapan kita. Karena Allah mengatakan, am yahsabuna anna la nasma' sirrahum wa najwahum, bala wa rasuluna ladaihim yaktubun. Kata Allah, apakah mereka menyangka bahwa aku, kata Allah, tidak mendengar rahasia-rahasia mereka dan bisikan-bisikan mereka? Bala, tidak demikian. Bahkan Allah mendengarnya. Wa rasuluna ladaihim yaktubun. Dan rasul-rasul kami, maksudnya dalam malaikat, mencatat di sisi mereka. Allah berikan kepada kita malaikat mencatat, yang selalu mencatat baik ucapan kita atau perbuatan kita. Wa ma hadza fa innal ladzina tatakallam bihi khairan kana am syarran mu'lanan am musirran fa innahu yuktab laka aw alayka. Dengan demikian maka apapun dari ucapan yang diucapkan, entah itu kebaikan ataupun kejelekan, entah itu dengan nampak terdengar ucapan itu atau rahasia ucapan itu, fa'ina yuktab laka au alaika, maka akan dicatat. Ucapan itu akan dicatat. Bisa jadi ucapan itu kebaikan untukmu karena yang kamu ucapkan adalah kebaikan, atau menjadi beban untukmu karena ucapan itu adalah ucapan jelek. Hal ini sebagai apa, sebagaimana yang Allah katakan, ma yalfitu min qawlin ila ladaihi raqibun atid. Apa-apa yang terlafadzkan dari ucapan, kecuali di sisinya ada raqibun atid yang mencatat, mencatat di sisi mereka, dekat dengan mereka. Ucapan apapun yang kita ucapkan, maka tidak pernah luput dari dicatatnya ucapan itu. Fa'lam hadza. Oleh karena itu ketahui, sadarilah tentang hal ini, bahwa ucapan kita pasti akan dicatat oleh malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat dari perbuatan-perbuatan. Wa iyyaka an tahruj min lisanika qawlan tahasabu 'ala yaumil qiyamah. Oleh karena itu hati-hati. Hati-hatilah. Jangan sampai keluar dari lisan kita ucapan yang akan memberatkan, akan dihisab oleh Allah kelak di yaumil qiyamah. Ij'al daiman lisanaka yaqul haq aw yasmut. Hendaknya jadikan lisanmu itu selalu berkata al-haq atau diam. Ini adalah nasihat dari Syekh yang sebagaimana telah dinasihatkan oleh Rasul kepada kita. Hendaknya kita jaga lisan kita, selalu kita jaga, hendaknya kita berkata al-haq atau kita diam. Kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, hal ini seperti yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'min billah wa bil yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hendaknya, kata Rasul, barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, falyakul khairan, hendaknya dia berkata yang baik, aw liyasmut. Kalau tidak, maka hendaknya sebaiknya dia diam. Falyakul khairan aw liyasmut, hendaknya dia berkata baik, atau kalau tidak bisa, hendaknya dia berdiam. Diam, tidak berkata. Rasul mengikatkan nasihatnya falyakul khairan aw liyasmut dengan ucapan man kana yu'min billah wal yawmil akhir. Diikatkan dengan kalimat man kana yu'min billah wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yawmil akhir. Artinya ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan yawmil akhir akan menjaga ucapannya. Artinya dia merasa bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah. Kalau dia merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan mampu untuk menjaga ucapannya. Falyakul khairan. Dia akan selalu berupaya berkata dengan kata-kata yang baik. Kalau tidak mampu, maka dia lebih memilih untuk diam. Rasul alaihissalam mengikatkan ini dengan man yu'min billah wal yawmil akhir. Artinya menjaga lisan untuk berkata yang baik atau diam ketika tidak mampu berkata yang baik. Bagian dari keimanan kita. Bagian dari keimanan kita kepada Allah dan bagian dari keimanan kita kepada hari akhir. Maka, waraqibillahi fi sirrika wa fi qalbika, hendaknya kita merasa diawasi oleh Allah di dalam sir kita, di dalam kita sendirian, di dalam kita rahasia kita, atau di dalam qalbu kita. Undur madza fi qalbik, maka telitilah. Mari kita teliti apa yang ada pada kalbu kita. Hendaknya masing-masing kita mengoreksi apa yang ada di kalbu kita. Minasyirki billahi. Dari kesyirikan kepada Allah. Adakah kalbu kita melakukan kesyirikan kepada Allah? Warriba. Adalah kalbu kita berpikir untuk melakukan riba. Wa in khurafat, adakah di kalbu kita khurafat-khurafat? Wal hikd 'ala al mu'minin, adakah perasaan al hikd, yaitu perasaan apa jelek yang ada di hati kita, dengki kepada orang yang beriman, adakah kedengkian di hati kita kepada orang beriman? Wa ba'dha karahiyah, adakah kebencian, kekurang sukaan kita kepada orang yang beriman, atau sebaliknya mahabbah lil kafirin, adakah kecintaan kita di hati kita kepada orang kafir? Atau wa ma asbah dzalik min al-asya' alladzi la yardha Allahu 'azza wa jalla, atau perkara-perkara lain yang di sana ada perkara yang Allah tidak ridhoi, yang Allah 'azza wa jalla tidak ridhoi dari perbuatan itu. Adakah perkara-perkara seperti itu di hati kita? Maka kita perlu telaah lagi, kita perlu pelajari, kita perlu teliti hati kita ini. Harus ada muraqabah di dalam kalbu kita, di dalam sir kita. Naam. Raqib qalbaka. Hendaknya kita selalu merasa kalbu kita itu dalam pengawasan Allah. Fa inna Allah yaqul walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsih. Kata Allah, sungguh Allah telah menciptakan manusia. Dan juga Allah katakan na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Dan aku tahu apa yang dibisik-bisikkan oleh dirinya, oleh hatinya. Hati ketika berbisik-bisik itu Allah mendengar apa yang dibisik-bisikkan oleh hati itu. Bayangkan ilmu Allah, pendengaran Allah sampai ke tingkat itu. Apapun yang ada pada diri kita, walaupun itu masih dalam bentuk bisik-bisikan hati kita, maka Allah tahu persis mendengar apa yang dibisikkan oleh hati pada kita. Nah, Allah dalam ayat ini mengabarkan kepada kita. Allah mengabarkan kepada kita bahwa Allah mendengar, Allah mengetahui yang dibisikkan oleh hati. Faraqibullah fi hadzal mawadhi' thalathah. Maka hendaknya kita ada perasaan muraqabah dalam hari ini. Ada muraqabah itu ada tiga perkara. Perasaan kita harus ada muraqabah itu dalam tiga hal, yaitu fi fi'lika, wa fi qawlika, wa fi qalbika. Di dalam perbuatanmu, kamu harus merasa bahwa Allah mengawasi kita. Di dalam ucapanmu, maka kita harus merasa bahwa Allah mengawasi ucapan kita. Di dalam kalbumu juga harus ada perasaan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi kalbu kita. Hatta yatimu laka al-muraqabah. Dengan demikian, akan sempurnanya perasaan muraqabah atas diri kita. Walihada lama su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam anil ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Oleh karena itu, ketika Nabi ditanya tentang al ihsan, apa itu ihsan ya Rasulullah, maka jawabnya an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Yang namanya ihsan itu hendaknya kamu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah dengan mata kepalamu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau yang ini tidak mampu, maka fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak mampu kamu lihat Allah, fa innahu yaraka, maka ketahuilah bahwa Allah pasti melihatmu. Saya menerangkan, u'budullah ka'anaka tarahu tushahiduhu ra'yal ain. Kalimat pertama, anta'budullah ka'anaka tarahu, yaitu, hendaknya kamu beribadah kepada Allah, seolah-olah kamu melihat, betul-betul melihat dengan mata kepalamu. Kalau hal ini tidak bisa, fa'in lam takun tarahu, maka, fanzil ila martabat asaniya. Kalau yang pertama tidak mampu, maka turunkan ke martabat yang kedua, yaitu fa innahu yaraka. Fal awal ibadah raghbah wa tama. Manzilah yang pertama, kedudukan yang pertama, yaitu fa anta'budallaha ka'annaka tarahu, itu manzilah pertama. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah dengan mata kepalamu. Ini manzilah pertama. Fal awal ibadah raghbah wa tama. Maka manzilah pertama ini ibadahnya orang-orang yang gemar, apa yang suka beribadah dan gemar. Ada kegemaran, ada rasa suka betul-betul menikmati ibadah itu, menikmati. Adapun asani, adapun kondisi yang kedua, tingkat yang kedua adalah orang yang beribadah, ibadatun rahbah wa khawfun. Orang yang beribadah dengan hadirnya rasa takut dan cemas kepada Allah. Ini martabat yang kedua. Walihada qala fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Oleh karena itu, Rasul menerangkan, kalau kamu tidak bisa melihatnya, maka fa'innahu yaraka. Dia Allah melihatmu ketika kamu beribadah. Kalau kamu tahu bahwa Allah melihatmu, ya kamu harus betul-betul dalam beribadah. Berbeda dengan kondisi martabat yang pertama, yaitu ketika kamu beribadah kepada Allah betul-betul karena kamu suka betul-betul beribadah. Karena kamu gemar, adanya rasa tamak, ingin terus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua, kamu beribadah karena kamu diawasin oleh Allah, takut kepada Allah. Jangan sampai Allah melihat kita, kita meninggalkan tugas kita, meninggalkan kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah melihat kita, kita pun beribadah dengan hati-hati dan kita betul-betul merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Talabud an yuraqibul insan rabbahu. Maka menjadi satu keharusan adanya perasaan di hati manusia bahwa dia diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anta alam anallaha raqibun alaik. Dan kamu harus tahu bahwa Allah selalu mengawasi atasmu. Ai syantaquluhu au taf'aluhu au tudmiruhu fi sirrika, Allah ta'ala alim bihi. Maka harus ada di perasaan kita bahwa Allah selalu mengawasi atas kita. Artinya, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perbuat, apapun yang ada pada rahasia kita, maka Allah tahu, halimun bihi, tahu tentang hal itu. Faqad dzakara al-mu'allif min ayat ma yadul ala hadza. Maka di dalam kitab ini al-mu'allif Imam Nawawi rahimahutaala telah menukil ayat-ayat di dalam perkara ini. Dan ayat yang pertama yaitu ayat yang kita bahas, yaitu wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Bertawakallah kalian kepada Zat Al-Aziz Ar-Rahim, yaitu Allah SWT yang Maha Perkasa, yang Maha Rahim, alladhi yaraka hina taqum, yang Dia Allah melihatmu ketika kamu berdiri menjalankan salat, wa taqallubaka fi sajidin, dan ketika kamu bergerak berubah dari sujud kamu, berduduk kamu dan sujudnya lagi. Wa innahu was-sami'ul 'alim. Sesungguhnya di Allah, Dia adalah As-Sami', Zat yang Maha Mendengar, Al-'Alim, yang Maha Mengetahui. Wallahu a'lam bis-shawab. Ini ayat yang pertama yang berbicara tentang al-muraqabah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Hendaknya kita selalu merasa bahwa kita selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.